Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita sekarang masuk ke halaman 263. Tolong diperhatikan. Dan kita ulangi sedikit kemarin, seolah biar lebih jelas. Faedah ini ditetangkan oleh Al-Jami' Hafizullah Ta'ala. Qala Al-Jami' Hafizullah Ta'ala anhu, faedatun jalilatun. Qala Ibn Taimiyah fil iman al-awsat Subha mi'ah wa senan wa sab'in. Berkata Ibn Taimiyah dalam kitab yang bernama Al-Iman Al-Awsat, halaman 172. Inda qawli ta'ala sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ard ila akhiril ayah. Ya, ini perkataan dalam menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala, akan kupalingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang yatakabbarun, orang-orang yang sombong di muka bumi. Jadi terpalingkan dari ayat-ayat Allah adalah disebabkan karena kesombongan di muka bumi. Bagaimana penjelasan ayat ini? Qala rahimallahu ta'ala faulaika almustakbirun almutabbi'un ahwa'ahum masrufuna an ayatillah. La ya'lamuna wa la yafhamun. Perhatikan. Sebab yang utama di sini pertama kesombongan. Maka mereka orang-orang yang sombong, yang mengikuti hawa nafsu mereka, terpalingkan dari ayat-ayat Allah, tidak mengetahui dan tidak memahami. Ini titik yang harus dipahami. Permasalahan yang harus dipahami bahwasanya dikarenakan kesombongannya mereka tidak paham dan tidak mengetahui. Ya, ini orang-orang yang terpalingkan dari ayat-ayat Allah. Lamma taraku al-amal bima alimuhu istikbaron wa tiba'an li ahwa'ihim. Tatkala mereka meninggalkan amal, yakni tidak mengamalkan dengan apa yang mereka telah ketahuinya, dikarenakan kesombongan, demi kesombongan dan mengikuti hawa nafsu mereka, uqibu bi anmuni ul fahma wal ilm. Mereka diberikan ikob tatkala meninggalkan amal dengan apa yang mereka telah ketahui, diberangkat dari kesombongan dan mengikuti hawa nafsu, mereka diberi ikob, diberi hukuman. Apa hukumannya? Dihalangi dari paham dan dihalangi dari ilmu, terhalangi dari paham dan ilmu. Fa'inal ilma harbun lil muta'ali. Maka sesungguhnya ilmu itu adalah musuh bagi orang yang sombong, atau lawannya orang yang sombong. Harbun apa? Peperangan. Ilmu itu memerangi orang yang sombong. Maknanya tidak akan ketemu antara ilmu dengan orang yang sombong. Jadi mental, karena kan apa sebabnya sombong. Maka dalam ayat ini kita ketahui kesombongan itu termasuk sebagai sebab apa? Tidak paham. Tidak paham, tidak diberi udzur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara ini. Mereka dihukumi kufur karena berangkatnya dari kesombongan. Maka dengan demikian bukan semua kebodohan menjadi apa? Udzur dalam hukuman yang harus diberikan kepada dia, diantaranya adalah kekufuran atau kemurtatan atau keluar dari agama dan yang semisalnya. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala fi majmu'i mu'alafatihi, dan berkata al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kumpulan karya-karya beliau, artinya karyanya beliau dikumpulkan dalam jilid ke-6 halaman 199. Ada yang mengumpulkan tentunya. Qulu ta'ala walau alimallahu fi mukhayral asma'ahum. Dan jikalaulah Allah mengetahui pada mereka itu suatu kebaikan, pasti Allah akan memberikan pemahaman. Al-asma'ahum diartikan di sini al-asma'ahum ail afhamahum. Hirsan ala ta'allumiddin al-asma'ahum ail afhamahum. Dan jikalaulah Allah mengetahui pada mereka itu suatu kebaikan, pasti Allah akan memberikan memberikan pendengaran kepada mereka, maknanya memahamkan kepada mereka. Kenapa? Karena ada sifat yang mulia yaitu hirs, sangat kepingin dalam mempelajari agama ini. Dikarenakan ada hirs, hirs itu adalah keinginan kuat ala ta'alumuddin atas mempelajari agama ini. Karena ada keinginan itu, maka Allah memberikan balasan yang baik yaitu dipahamkan. Fada ya dulu, di sini pemahamannya yang perlu diperhatikan pemahamannya beliau. Fada ya dul ala anna adamal faham fi aksarin nas al yoma adlun minhu subhanahu. Maka ini sebagai bukti yang menunjukkan bahwasanya tidak adanya pemahaman atau tidak pahamnya pada sebagian, pada kebanyakan manusia hari ini, itu termasuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kedolimannya, bukan kurangnya tegaknya hujah atau kurangnya penjelasan, tapi karena itu bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Lima ya'lamu bikulubihim min adamil hirs ala ta'allumiddin. Dikarenakan ya Allah mengetahui dalam hati mereka tidak adanya hirs, tidak adanya apa? Semangat untuk mempelajari agama. Fatabayyana anna min a'dhamil asbab al-mujiba likaunil insan min syarrid dawab wa adamul hirs ala ta'alumiddin. Maka jelaslah sesungguhnya termasuk sebab yang paling terbesar yang menuntut keberadaan seorang insan menjadi yang paling terburuk yang melata di muka bumi. Apa sebabnya? Adamul hirs, tidak adanya semangat dalam mempelajari agama. Jadi telah jelaslah sesungguhnya sebab terbesar yang menuntut keberadaan seorang insan menjadi yang paling terburuk yang melata di atas bumi, yang merangkak di bumi Allah ini, adalah tidak adanya hirs, tidak adanya kesemangatan dalam mempelajari agama, dalam mempelajari agama. Dengan demikian, kalau kemana kebodohan kemudian tidak diberi udzur, ini bukan karena kedoliman dari agama ini. Kalau bukan kedoliman, berarti kalau kita mengatakan tidak ada udzur, kita tidak mendolimi. Kenapa? Karena kita menetapkan hal apa yang kita tetapkan bukan karena dari pribadi kita, tapi dari dilalah dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwasanya cukup dengan telah sampainya hujjah dan tidak paham itu bukan sebagai udzur. Yang dimaksudkan adalah tegaknya hujjah, sampainya hujjah. Tidak paham, itu bukan permasalahan yang dijadikan inti pembahasan. Sebagaimana kemarin dalam perkataannya yang sebelumnya, perkataannya siapa? Syekh Al-Allamatul Latif fi Misbahid Dalam. Innama yushtaratu fahmul murad lil mutakallim. Hanya saja yang disyaratkan adalah faham maksud dari orang yang berbicara. Wal maksud minal mukhatab la anul haq. Atau wal maksud minal mukhatib, bisa juga di sini. Yang dimaksud dari orang yang berbicara la anul haq, artinya ay la yustaratu fahmul khitab. La fahamu annahu al-haq. Jadi yang penting orang itu paham apa yang kita inginkan, yang kita maksudkan. Menyembah selain Allah adalah syirik. Baik itu manusia ataupun malaikat ataupun nabi ataupun kuburan atau batu atau pohon dan semisalnya, itu syirik. Yang kita ajak bicara adalah paham kalimat itu. Adapun dia tidak paham bahwa itu benar, itu bukan yang disyaratkan. Perhatikan di sini, ini perlu dikasih perhatian. Kita katakan bahwasanya demokrasi adalah syirik dan kufur. Kalimat kita ucapkan ini, orang yang dengarkan paham. Ya, dia bilang demokrasi kufur dan syirik. Kemudian dia tidak menerima tentang apa yang kita ucapkan tadi, bahwasanya menurut dia tidak benar, ya itu bukan udzur. Apapun itu? Nah, itu bukan udzur. Demikian kita katakan bahwasanya menyembah selain Allah adalah kufur dan syirik. Menyembah batu atau menyembah orang soleh atau malaikat ataupun nabi, kalimat kita tadi dipahami, tapi dia tidak membenarkan apa yang kita ucapkan, ini bukan udzur. Yang disyaratkan adalah apa? Apa yang disyaratkan? Paham khitab. Bukan paham harus benar di sisi dia. Sebagaimana yang telah tegak hujjah pada musyrikin, tegak pada mereka, mereka tidak membenarkan. Nah, tidak membenarkannya bukan berarti apa? Dapat udzur. Maka kalau itu menunggu sampai dia paham, gimana kalau dia bilang enggak paham? Saya belum paham. Ini tidak ada udzur. Maka kemarin telah dikatakan hal tuti'uhu, hal nuti'uhu. Apa kita turuti? Jawabannya tidak harus. Baik. Rujukan yang terakhir tadi atau yang kalamnya apa? Dari kalamnya Syekh Muhammad bin Abdullah tadi adalah juga perlu dilihat sebagai pertimbangannya Wanzur al-Iman al-Kabir li Ibnu Taimiyah. Subha salah sahabat isrin wa miftah dari sa'adah punya Ibnu Qayyim jilid apa juz pertama. Biasanya kitab ini dijilid apa dicetak satu jilid dan dua juz. Halaman 81. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-Jami' afallahu ta'ala anhu mas'alatun wa mimma taqumu bi hujja as-sama'u bi tauhid. Ini judul. Judul ini dari Al-Fihri. Wa mimma taqumu bil hujja. Dan termasuk apa yang bisa dikatakan tegak hujja dengannya adalah as-sama'u bi tauhid, mendengarkan tauhid, dengar tentang tauhid. Setelah dengar kemudian dia menyelisih apa yang dia dengar, menyembah selain Allah, menyembah untuk selain Allah. Nah, minta kepada selain Allah SWT hendak kupunya dikubur, maka ini bukan udzur. Qala Ibn Basrah rahimahullah taala madza indakum fi ummi nabi sallallahu alaihi wasallam a indaha ilmun bitin. Madza indakum, apa yang kalian miliki? Artinya apa yang kalian miliki dari pemahaman, apa yang kalian pahami terkait dengan ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ainda ilmun bidin, apakah dia ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki ilmu tentang agama ini? Hal hadarat al-islama ahadaratin nubuwah. Apakah dia menghadiri Islam? Maksudnya apa? Menjumpai, mendapatkan zaman Islam telah datang. Kalimat Islam ini adalah kalimat yang selain Nasara, selain Yahudi. Walaupun semua agama Allah adalah Islam, cuma kalimat Islam yang kita bicarakan adalah khusus tentang agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mendapatkan, menjumpai ketika Islam itu datang? Ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menjumpai Rasulullah telah diutus atau dijadikan nabi, diutus sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Jawabannya saya Ibn Bas, beliau bertanya kemudian beliau juga menjawab sendiri, asad alal jahiliyah walam tu'zar. Beliau hidup di zaman jahiliyah. Walam tu'zar, dan tidak diberi uzur. Li'annaha asad ala baqiyati dini Ibrahim. Karena beliau, karena ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam asad hidup di sisa-sisa agamanya Ibrahim yang yang ada sebagainya di pertengahan manusia di saat itu. Tetapi menyembah siapa? Menyembah selain Allah. Wa kadal Arab asu ala baqiyati din Ibrahim fadayyahu walam falam yu'dharu. Dan demikian juga Al-Arab. Mereka hidup di atas apa? Sisa-sisa tinggalannya agamanya Ibrahim. Dan mereka menelantarkannya, menyia-nyiakan agama tersebut, maka mereka tidak diberi udzur. Wa hakama alaihim bil kufr wal jahala wad dalala, dan diberi hukum dan dihukum atas mereka dengan kekufuran dan kebodohan dan kesesatan. Walam yu'dhan lin nabi sallallahu alaihi wasallam bil istighfar li ummihi, dan tidak diberi izin untuk nabi sallallahu alaihi wasallam bil istighfar, yakni untuk memintakan ampun bagi ibunya. Tidak diberi izin. Wa qala liman sa'alahu an nabihi, dan beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang bapaknya sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bapaknya, inna abi wa abaka finnar, sungguhnya bapakku dan bapakmu keduanya di neraka. Wa abuhuma ta fil jahiliyah, dan bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di zaman jahiliyah, yakni zaman sebelum Islam. Kaifa bihaula alladziina asu fil Islam wa bainal muslimin, maka bagaimana mereka-mereka yang hidup di zaman Islam dan di pertengahan kaum muslimin, di antara kaum muslimin, bagaimana diberi uzur? Ini yang beliau inginkan. Maafkan di sini. Yang hidup di zaman jahiliyah jadi tidak diberi uzur, bagaimana yang hidup di pertengahan kaum muslimin diberi uzur sementara perbuatannya sama, yaitu apa? Jatuh dalam kesyirikan, syirik al akbar. Kemudian faedah yang perlu dibaca, perhatikan nomor 2 catatan kaki halaman 263. Faedatun Su'ila bin Bas rahimah taala an karahati ba'dil ulama al khaut fi abawai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Su'ila bin Bas ditanya tentang sebagian ulama yang tidak suka al-khawd fi abawain sallam, apa mana khawd? Membicarakan, al-khawd ini membicarakan, umek gitu bahasa Jawanya, umek membicarakan tentang keberadaan kedua orang tuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa, maka beliau menjawab tentang tidak sukanya sebagian para ulama, tentang tidak sukanya mereka bicara tentang kedua orang tuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maunya enggak perlu disinggung. Itu kedua orang tua Nabi kita. Biarin, jangan singgung. Maka belum menjawab, "Adza jahlun minhu." Ini adalah kebodohan dari dia tadi, sebagian ulama tadi yang tidak suka tentang berbicara tentang apa? Kedua orang tuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna abi wa abaka finnar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sunya bapakku dan bapakmu di neraka." Entah dari min su'alat ibni Manik. Artinya di sana ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh ibnu Manik kepada Syekh bin Bas rahimahullah pada halaman 104. Maknanya tidak ada halangan kita membicarakan tentang kedua orang tuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya keduanya abadi di neraka. Enggak ada halangan. Boleh ketika dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibicarakan. Baik. Kemudian catatan kaki nomor 1 halaman 264. Wa qala li annahum kanu ala syari'atin talaqqauha an khalilillah Ibrahim alaihi salam wa bayy tauhid. Artinya orang-orang Arab yang mereka hidup dalam mendapatkan sisa-sisa agamanya Ibrahim alaihi salam, dan mereka menyia-nyiakan agama tersebut, dan mereka tidak diberi udzur. Alasannya karena mereka dulu di atas syariat yang mereka dapatkan dari Khalil, Khalilillah, yakni Ibrahim alaihissalam. Wa yatauhid, syariatnya beliau Ibrahim alaihissalam, bahwasanya yang tersisa di zaman Arab adalah zaman jahiliyah syariat tauhid, tapi mereka sia-siakan. Fadalla al-dhalika al-anna man mata ala kufrin la yustaghfaru lahu wa la yud'a lahu wa in kana fil jahiliyah. Maka ini sebagai bukti yang menunjukkan bahwasanya orang yang mati Di atas kekufuran tidak dimintakan ampun. Tidak dimintakan doa untuk dia. Sekalipun dia meninggal di zaman jahiliyah. Fakaifa idza kana bainal muslimin wa bain al tauhid wa bain man yaqra' al qur'ana wa yasma' hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa aula ba yaqula fi haqqi innahu kafirun wa lahu hukmul kuffar. Maka bagaimana apabila berada di pertengahan kaum muslimin dan di antara pertengahan al tauhid dan di antara orang yang baca Al-Qur'an mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia lebih utama untuk dikatakan dalam hak dia ini, dalam keberadaan dia ini, bahwasanya dia adalah kafir dan memiliki hukum orang-orang kafir. Hukum orang kafir antaranya apa? Tidak mewarisi keluarganya, tidak diwarisi oleh keluarganya, tidak dikubur di kuburnya kaum muslimin, tidak dimandikan, tidak dikafani kemudian dikubur begitu saja. Itu namanya apa? Hukum-hukumnya orang kafir. Kalau dia hidup bertengan kaum muslimin walaupun dia mengucapkan kalimat tauhid, haji, puasa, sholat, dan ternyata apa, dia menyembah selain Allah SWT, menyembah kuburan, baik sembahnya tadi bentuknya menyembeli untuk yang dikubur ataupun untuk atau berdoa dan yang semisalnya, minta sembuh, minta anak dan yang lainnya. Qal bal mata waqa syirku minhu ukhida bihi. Bahkan kapan dia, kapan terjadi syirik dari dia, bahkan kapan terjadi syirik dari orang tersebut, ukhida bihi, yakni dia dikenai sanksi hukuman dengan kesyirikan yang terjadi dari dia, dengan sebab kesyirikan terjadi dari dia. Kama yaqul an fi Misr wa Syam, sebagaimana terjadi sekarang ini di negeri Mesir, di negeri Syam, wa nahwi dan yang semisalnya, fi ba'dil buldan, di sebagian negeri, inda qabril badawi wa ghairihi, ya kan, pada kuburannya al-Badawi. Al-Badawi itu adalah orang yang dikubur, disebut dengan istilah apa, al-Badawi, yang di situ dikerumuni banyak manusia yang diantaranya adalah minta kepada yang dikubur ini dan yang lainnya. Dinukil dari Nurun al-Darb jilid 1 halaman 241. Jam'u Muhammad As-Syu'air, yang mengumpulkan adalah Muhammad As-Syu'air hadullah ta'ala. Bagaimana ya, Pak? Taib. Mas'alatun wa mimma takumu bil hujja wujudul ulama wal kuliyat syari'iyah. Wa mimma, dan termasuk apa yang bisa dikatakan tegak hujjah dengannya, wujudnya para ulama dan wujudnya kuliyat syari'iyah. Wujudnya apa? Kuliyat apa kuliyat itu? Ya kuliyat. Wujudnya apa? Pendidikan apa? Pendidikan, pendidikan yang masuk dalam kategori sudah kuliah. Nah, bukan sekedar sanawiyah atau aliyah, tapi apa? Wujudnya apa? Hah? Wujudnya orang-orang kuliah. Nah, jadi sekolah tinggi. Wujudnya sekolah tinggi. Dan khususnya di negeri Saudi Arabia dan tempat yang lain. Wa usul al-istighatsatu bi ghairillah fi baladin misli sa'iril bilad al-islamiyah, hal fi udrun bil jahl, atau misli sa'iril bilad islamiyah, hal fi udrun bil jahl. Dan beliau ditanya, al-istighatsatu bi ghairillah, minta pertolongan dengan selain Allah di negeri, semisal negeri-negeri al-Islam, apakah dalamnya ada udur dengan sebab kebodohan? Fa'ajaba, maka beliau menjawab, mana'lamu fi udrun bil jahl, kami enggak mengetahui di dalam perkara tersebut udur bil jahl. Dalam negeri tadi yang dia itu minta pertolongan dengan selain Allah, ini tidak diberi udur dengan kebodohan. Asbahat biladan islamiyatan, telah menjadi negeri Islam. Fiya muslimun, di dalamnya ada kaum muslimin. Wa fiyal ulama, di dalamnya ada para ulama. Wa fiyal kuliyatus syariah, di dalamnya ada apa? Perguruan tinggi yang isinya adalah diajarkan hukum syar'i. Lihat nomor 3. Qultu fa hadhi hujjatun mut'addidatun fa laysa lahum hujjatun 'ala Allah tabaraka wa ta'ala. Ini adalah hujjah-hujjah yang mut'addidah, yang bermacam-macam, bukan satu poin, dua poin, bukan satu masalah, dua masalah. atau satu jenis dua jenis tapi banyak sekali, maka tidak ada lagi hujjah bagi mereka atas Allah Tabaraka Ta'ala. Mafhum? Mau dikatakan wa limadza la yas'alu hatta yatabassar fi dini. Kenapa dia enggak bertanya? Supaya dia yatabassar, supaya dia bisa memiliki basirah dalam agamanya, memiliki ilmu dalam agamanya. Demikian Syekh bin Baz menjawab. Baik. Wa qala rahimahullah ta'ala al-jahlu yakunu fima yumkin khafa'uhu. Yang namanya kebodohan, keberadaannya adalah fima yumkin khafa'uhu, dalam perkara yang mungkin ada kesamaran dalam perkara tersebut. Amal umur zahira min ad-din fala yu'daru fil jahil ka umri tauhid wa umri shalah. Ada perkara-perkara yang sangat nyata dari perkara agama ini, maka tidak ada udzur di dalamnya. Tidak diberi udzur di dalamnya, baik itu orang bodoh atau yang lainnya, ka umri tauhid, seperti perkara-perkara tauhid dan perkara-perkara salat. Ya, ini orang yang bodoh tidak diberi udzur di dalam perkara yang sudah sangat nyata dalam urusan agama. Amal ladzi yumkin jahluhu mislu ba'di sifatillahi allati khafiyat alaihi. Adapun yang perkara tadi mungkin orang itu bodoh tentangnya, seperti sebagian sifat-sifat Allah Ta'ala yang tersembunyi atas beliau, yang samar atas orang tersebut. Aw madaroh, atau dia tidak tahu. Ana min sifatillah, atau dia tidak tahu, tidak bahwasanya termasuk sifat-sifat Allah. Fa'angkara, maka dia mengingkarinya. Summa ulima wa buyina lahu ma yakfuru bidzalika. Kemudian dikasih tahu dan dijelaskan kepada dia, maka tidak kafir dengan sebab ingkarnya dia tadi, karena dia enggak mengetahui kalau perkara itu atau kalau masalah itu termasuk sifat-sifat Allah. Li'anna misla hadza qad yajhal. Karena semisal ini kadang-kadang orang itu bisa tidak tahu. Baik. Wa su'ila, dan bertanya, ama yu'dharul kuburi bil jahl? Ama yu'dharu al-kuburi bil jahl? Tidakkah orang yang disebut dengan kuburi itu diberi udzur dengan sebab kebodohan? Nah, kalimat kuburi adalah kalimat yang sudah masyhur, maknanya orang yang gantung dengan kuburan. Dan orang yang gantung dengan kuburan ini tentu dapat telu dirinci. Yaitu apa? Yang minta kepada yang dikubur, berdoa kepada yang dikubur. Kalau berdoa kepada Allah di samping kuburannya wali, maka tidak termasuk kesyirikan syirik akbar. Dia berdoa kepada Allah, dia memanggil, ya Allah, kabulkan permintaanku, ijabahi permintaanku, saya berdoa di samping walimu. Menganggap bahwasanya kalau berdoa di samping kuburannya wali, maka doanya mustajab. Ini tidak syirik al-akbar, mubtadi, tapi akan mengantar kepada syirik al-akbar, karena akan mengantarkan berdoa kepada yang dikubur. Dan dia termasuk memiliki syirik al-asghar. Kenapa? Karena menetapkan sebab tanpa hujjah. Menetapkan sebab diijabahnya doa tanpa hujjah. Maka mubtadi, kalau kita sebut dengan syirik, adalah syirik al-asghar. Baik. Wajib diingkari. Dan itu juga kuburi dia. Termasuk kubur. Kenapa? Karena gandurnya dengan kuburan. Dan kubur yang di sini yang tidak diberi udzur dengan dengan kesyirikannya adalah karena dia meminta kepada yang dikubur. Fa'ajaba hadhi minal umur al-azimah lati ja'a bil Islam. Jadi kuburi tidak diberi udzur, ini termasuk perkara-perkara yang sangat besar yang telah datang dengannya al-Islam. Ini Islam telah datang dengan perkara ini. Wa ja'at biha rusul, dan para utusan Allah datang dengan perkara-perkara ini. La yakhfa misluha. Semisal ini tidak tersembunyi permasalahannya. Al-Qur'an wa sunnah baina aydihim. Qur'an dan sunnah ada di hadapan mereka. Wal ulama baina aydihim, dan ulama ada di hadapan mereka. Walakinnahum qani'una bima hum alaihi. Tapi mereka apa? Merasa puas dengan apa yang ada mereka, yang dengan apa yang mereka itu berada di atasnya. Artinya mereka merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Mereka merasa puas dengan apa yang mereka itu berada di suatu permasalahan yang mereka pijaki. La yardawna ayyunabbahu. Mereka tidak rida kalau diberi perhatian. Jadi mereka itu enggak rida kalau diberi nasihat. La yardawna ayyunabbahu. Enggak puas kalau diberi Enggak itu kalau diberi tambih. Summa law qadira annahum jahilu fal hukmu fid dunya ala hadza mislu sa'iril kufar. Amal akhiratu idza kana Allah Jalla wa ala ya'lamu min qulubihim annahum jahilu wa annahum yatlubunal haqqo yakunu lahum hukmul akhirah. Ka'alil fatrat. Tengok di sini. Ini perkara penting. Ini perkara penting, poin yang harus diperhatikan. Tengok di sini. Summa law qadira annahum jahilu. Kemudian taruhlah jika mungkin mereka itu adalah termasuk orang-orang yang bodoh. Maka hukumnya di dunia atas permasalahan seperti ini seperti kafir-kafir yang lain. Taruhlah kalau mereka itu bodoh. Benar-benar bodoh hakikatnya, enggak tahu. Maka hukum di dunia gimana tanggapannya seperti kita mensikapi kufar yang lain. Gimana kita sikapi? Maka dia termasuk kafir di dunia. Muamalah kita dengan dia, kita berikan muamalah seperti kita memberikan muamalah kepada orang kafir. Paham? Paham di sini enggak? Hah? Gimana? Pada dah? Paham? Ayo. Amal akhirat dan akhirat nanti orang tadi idzakana Allahu, apabila Allah Jalla wa Ala mengetahui dari hati mereka bahwasanya mereka bodoh dan sungguh mereka itu mencari kebenaran, maka yakunu lahum hukmul akhirat ka alul fatrah, maka hukum di akhirat bagi mereka adalah seperti alul fatrah. Alul fatrah ini apa? Orang-orang yang hidup di selang antara nabi. Di dunia sebagaimana hukumnya? Kita sikapi mereka adalah orang-orang kafir. Qad yumtahanun yaumal qiyamah. Mungkin kadang mereka diberi ujian nanti di hari kiamat, diuji. Makna diuji ini apa? Ditanya, kalau jawabannya sesuai dengan kebenaran maka selamat dari siksaan api neraka, kalau enggak maka masuk neraka. Ini kalaulah mungkin orang yang sekarang ini kita bicarakan ini memang benar-benar bodoh, maka hukum di dunia kita mensikapi dia seperti kita mensikapi orang-orang kafir. Jadi gimana? Kalau mati kita tidak sholatkan. Kita tidak akan minta kita tidak mintakan ampun kepada dia. Mafhum? Nah itu. Adapun di akhirat kalau memang benar-benar dia memang bodoh, Allah mengetahui dari hati mereka memang mencari kebenaran. Nah ini hukum di dunia kita sikapi seperti kita mensikapi alul fatrat, ada di akhirat nanti bisa diuji. Kalau memang jawabannya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah maka selamat, kalau enggak ya celaka. Nas'alullah al-afiyah. Waqad bayyana Allah Subhanahu wa taala an aktsarum la yaqilu wa la yafham. Dan sungguh Allah telah menjelaskan. Allah SWT telah menjelaskan bahwasanya kebanyakan mereka tidak yakil, tidak apa, akalnya enggak main dan juga enggak paham. Qala ta'ala innahum ittakhadhu syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya mereka menjadikan para syaitan itu sebagai penolong-penolong mereka dari selain Allah dan mereka punya anggapan. Mereka menganggap bahwasanya mereka di atas petunjuk. Nah. Wa qala ta'ala kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Katakanlah wahai Rasul, wahai Muhammad, hal nabi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku beri kabar kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang-orang yang sesat usaha mereka dalam kehidupan dunia dan mereka menganggap bahwasanya mereka yuhsinuna apa? Bikin perbuatan yang bagus. Mereka itu punya anggapan bahwasanya mereka lakukan itu adalah apa? Bagus. Baik. Jadi di sini telah dijelaskan beberapa alasan. Kemudian mas'alatun al-midya'u wal-ashritatu wal-hatifu mimma takumu bil-hujjah. Judul baru, permasalahan. Al-midya' radio. Midya'u apa radio? Wal-ashritat dan kaset-kaset. Al-hatif yaitu apa seperti? Telepon. Termasuk perkara yang bisa dengannya disebut dengan tegak hujjah. Jadi adanya apa alat komunikasi, radio, kaset-kaset dan yang lainnya, seperti sekarang ini apa internet atau hatif, telepon, ini semuanya termasuk perkara yang bisa dengannya tegak hujjah. Su'ila bin Bas amman yaqulu inna minal bidah tasjil al-ashrita al-islamiyah. Ini beliau ditanya, sebenarnya ditanya tentang apa orang yang berkata. Termasuk bid'ah adalah apa? Tasjilul asyirtoh. Rekaman kaset-kaset Islamiyah. Jadi rekaman kaset dikatakan apa termasuk bid'ah? Jawabannya, Allah yaqulu inna tasjilaha bid'atun hadza min as-sat an sabilillah. Yang berkata bahwasanya rekaman kaset adalah termasuk bid'ah, rekaman kaset yang Islamiyah termasuk bid'ah, itu termasuk membentuk dari jalan Allah. Paham? Jadi orang yang mengatakan bahwasanya kaset rekaman tentang syariat Islam ini, tentang agama Islam, tentang agama yang benar, dikatakan itu adalah muhdas, maka termasuk membentuk dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadza jahilun murakkab. Ini adalah jahil, jahil kuadrat. Murakkab murakkab toh? Tumpuk kuat kuadrat. Bodoh kuadrat. Miskin. Miskin itu maknanya bukan kemudian kiri harta, tapi apa? Apa? Miskin, ya, miskin ilmu. Miskin pemahaman. Fadha ilmun azimun wa faidatun kabirun, maka ini termasuk rekaman kaset Islaminya termasuk ilmu yang sangat besar, faedah yang sangat besar. Alhamdulillah alladzi qad yassaraha. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mempermudah adanya apa? Rekaman kaset. Minal ilm al-jadid alladzi yassara Allah li'ibadi wa aqama bil hujjah. Termasuk ilmu yang baru yang Allah telah mempermudahkan untuk para hambanya dan telah menegakkan dengan cara itu tegaknya hujjah. Dinukil dari As'ilatul Jami' al-Kabir. Kaset nomor 71 sesi A. Waqala risalatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam intasarat min tariqil kitab as-sunnah wa intasarat bitelefonat wa bi radio wa bi kulli makanin. Dinur Rasul ma huwa bi khafin al-yawm. Lakinnahum mu'ridun anhu la yaltafituna ilaihi wa hum ya'rifuna anna hunaka muslimin. Beliau Syaikh bin Baz berkata, risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni misi kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam telah tersebar melalui Alkitab was Sunnah. Telah tersebar melalui teleponat, telepon, melalui radio di setiap tempat. Agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah perkara yang khafir, perkara yang apa yang tersembunyi lagi hari ini. Akan tetapi mereka berpaling darinya, tidak menghiraukan kepada syariat tersebut, terhadap agama tersebut, dan mereka mengetahui bahwasanya di sana ada kaum muslimin. Dinukil dari Syarah Al-Wasitiyah kaset nomor 4 sesi ba. Tapi ya ikhwan, tulisan kita cukupkan. Dan insyaAllah besok kita sambung lagi pada waktu yang akan datang pada hari apa? Hari Kamis malam Jumat, dan ini masih sekitar mungkin sepekan atau dua pekan selesai. Dan kitabnya akan kita persiapkan. Kalau kitab Usul Salasa tadi belum siap atau enggak mungkin didapatkan, kita insyaAllah cari kitab yang lain aja. Alhamdulillah.